tema ini penting juga dilihat dari sisi, dan ini lebih penting dari yang pertama, yaitu ketika kita berbicara tentang konsep rezeki, tentunya menurut seorang muslim, rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat atau diambil manfaatnya oleh seorang muslim. Dan kata rezeki dalam bahasa Arab, rizqun. Kata rezeki dalam bahasa Arab diambil dari kata rizqun. Nah, rizqun ini kalau kita perhatikan, diambil darinya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepadaku. Kemudian, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, aku tidak menginginkan dari mereka, yaitu dari kita, dari hamba yang beribadah kepada Allah, rezeki. Dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Kemudian Allah akhiri ayat ini, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Razzaq. Salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq, yang diambilkan dari kata rezeki. Di sini terlihat pentingnya membicarakan rezeki, karena berarti membicarakan salah satu sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Artinya, mulianya sebuah ilmu disebabkan karena apa yang diilmui. Ketika kita membicarakan rezeki, maka berkaitan dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ini menunjukkan keutamaan dalam pembicaraan rezeki. Kemudian ketika kita membicarakan rezeki, kita juga membicarakan nama Allah yang lain, yaitu Ar-Raziq, yang nanti pada poin kedua akan saya jelaskan. Apa itu rezeki? Apa itu Razzaq? Apa itu Raziq? Sekarang saya ingin menyebutkan hanya bahwa ketika kita membicarakan konsep rezeki, maka ini adalah pembicaraan penting. Dari sisi mana? Satu, manusia tidak pernah lepas dari rezeki. Sangat memerlukan rezeki. Yang kedua, ketika kita membicarakan rezeki, berarti kita membicarakan nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Ar-Raziq itu dalilnya apa? Maka hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal musa'ir al-basitu al-qabidu al-raziqu. Ya, sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang lapang, maha lapang rezekinya, yang menahan rezeki seseorang, yang memberikan rezeki kepada seseorang. Jadi ketika kita membicarakan konsep rezeki penting dari sisi mana? Berarti kita membicarakan tentang Allah. Membicarakan tentang tauhid. Ini yang perlu dipahami baik-baik. Membicarakan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah salah satu namanya adalah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Sebagaimana yang sudah saya sebut tadi, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu karena berdasarkan apa yang diilmui. Ketika kita mengilmui tentang Allah, maka berarti mulia apa yang diilmui tersebut. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membicarakan tentang rezeki, berarti ini sisi yang ketiga, pentingnya membicarakan tentang konsep rezeki. Berarti kita membicarakan tentang tauhid. Kita membicarakan tentang tauhid. Apa itu arti tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Karena tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ini konsep dasar dalam pemberian rezeki, dalam perihal rezeki. Sekali lagi, ini sebab yang ketiga. Kenapa kita membicarakan tentang rezeki itu penting? Karena berarti ketika kita membicarakan rezeki, kita membicarakan tentang tauhid. Apa itu tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Orang kalau mengetahui, nanti saya akan jelaskan konsep-konsep rezeki, sekitar ada 5 konsep. Orang kalau mengetahui, seorang muslim kalau meyakini bahwa pemberi rezeki hanya Allah, maka itu berarti dia telah meyakini bahwa tidak ada yang berkuasa, pencipta, pengatur kecuali Allah. Dan apabila orang meyakini seperti ini, maka ini dia, maka akhirnya dia tidak meminta rezeki kecuali dari Allah. Dia tinggalkan jimat, dia tinggalkan orang pintar, dia tinggalkan dukun, dia tinggalkan jin, dia tinggalkan syariat-syariat yang dibuat-buat untuk menggapai rezeki. Kenapa? Karena hanya Allah yang memberikan rezeki. Di sini terlihat pentingnya membicarakan rezeki. Berarti membicarakan tauhid. Para ulama mengatakan, Pak, sekarang saya tanya Bapak, kenapa menyembah hanya kepada Allah? Salat tadi, kenapa kita salat hanya kepada Allah? Kenapa enggak boleh salat kepada selain Allah? Ada yang bisa jawab, Pak? Yang di belakang, silakan. Karena bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq. Itu salah satu jawaban. Kenapa kita, kalau ada orang selain agama Islam bertanya kepada Anda sebagai seorang muslim, "Hei muslim, kenapa sih cuma menyembah kepada Allah? Kenapa enggak boleh menyembah kepada patung? Kenapa enggak boleh menyembah kepada salib? Enggak boleh menyembah kepada sapi? Kenapa hanya kepada Allah? Kenapa sholat hanya untuk Allah? Kenapa enggak boleh riya?" Kalau orang sholat hanya untuk Allah, tidak ingin didengar oleh orang, tidak ingin dilihat oleh orang, tidak ingin dipuji oleh orang, kenapa? Jawabannya, karena hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi. Kenapa Allah paling pantas untuk diibadahi? Tadi yang disebutkan jawaban tadi, karena Allah sang pemberi rezeki, maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Lawang selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sembahan selain Allah yang tidak memiliki apa-apa. walau setipis kulit ari tidak memilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat surat Fatir ayat 13. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Dzalikum Allah rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, menjadikan memasukkan siang ke dalam malam, yaitu mengganti malam dengan siang, siang dengan malam. Allah yang mengatur matahari dan bulan seluruhnya berputar pada porosnya, itulah Allah sembahan kalian yang memiliki kekuasaan. Lihat, kenapa kita menyembah kepada Allah? Karena hanya Allah Al-Khaliq yang maha pencipta. Karena hanya Allah Al-Malik yang maha berkuasa. Karena hanya Allah Al-Mudabbir yang maha pengatur. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kita kalau makan kurma, itu ada kurma di atasnya kulit ari. Di atas biji kurma itu ada kulit ari. Ini kulit ini kalau terkelupas itu namanya kulit ari. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Makanya saya heran kadang-kadang. Kenapa orang ninggalin Allah pergi ke batu yang dianggap keramat? Meninggalkan Allah pergi ke petilasan yang dianggap keramat. Aneh. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha pengatur rezeki, bahkan Allah Ar-Razzaq yang nanti akan saya sebutkan artinya, ditinggalkan pergi kepada orang yang atau makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Ini kan aneh. Kayak orang Arab jahiliyah dahulu, kalau seandainya ingin ada hajat sesuatu, mereka pergi ke sebuah pohon. Di atas pohon tersebut ada sarang burung. Kemudian mereka goyang-goyang pohon tersebut. Kalau burungnya pergi ke kanan, maka berarti pertanda baik, hajatnya jadi. Mau mantenan, mau safar, mau buka toko, bangun rumah, maka jadi. Tapi kalau burungnya pergi ke kiri, maka ini pertanda buruk, sial, nahas, tidak jadi. Yang bingung kalau burungnya pergi ke depan, maka ini tidak ada apa-apa. Kenapa minta kepada burung, pertanda baik, pertanda buruk? Kenapa tidak minta kepada yang membolak-balikkan kebaikan dan keburukan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kembali ke permasalahan kita, mempelajari konsep rezeki penting. Dari sisi yang pertama, bahwa manusia tidak lepas dari rezeki. Bahkan tadi ayat yang disebutkan oleh imam di rakaat yang kedua, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia kecintaan terhadap khair, khair di sini adalah harta. Harta itu sangat-sangat kuat. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian menyukai harta dengan kecintaan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan." Kalau seandainya anak manusia mempunyai dua lembah harta, dalam riwayat yang lain dua lembah emas, maka niscaya dia ingin yang ketiga. Jadi manusia tidak lepas dari rezeki, sangat suka rezeki. Makanya penting membicarakan ini. Pentingnya yang kedua yaitu bahwasanya ketika kita membicarakan rezeki, berarti kita membicarakan tentang nama Allah yang husna dan sifat Allah yang ulia. Pentingnya yang ketiga, ketika kita membicarakan rezeki, berarti kita membicarakan tauhid, amalan yang paling utama. Tauhid kepada Allah, meyakini Allah lah sang pemberi rezeki, Allah lah sang pengatur, Allah lah sang berkuasa. Kalau Allah kita yakini seperti itu, maka akhirnya kita beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, dan seluruh macam amal ibadah tidaklah kita kerjakan kecuali hanya untuk Allah. Di situ terlihat pentingnya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita masuk langsung kepada konsep rezeki. Azan jam 18.47. Mudah-mudahan cukup dan habis isya langsung kepada pertanyaan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama konsep rezeki yang pertama. Sebelum saya membicarakan tentang konsep rezeki, maka alangkah baiknya kita membicarakan apa itu rezeki. Para ulama mengatakan ini pengertian-pengertian rezeki. Rezeki adalah pemberian, baik yang berupa dunia atau pemberian di akhirat. Itu pengertian rezeki yang pertama. Pemberian baik di dunia ataupun di akhirat. Rezeki yang kedua maksudnya adalah setiap yang sampai ke dalam tenggorokan dan dijadikan makanan atau minuman, itu rezeki. Setiap yang sampai ke tenggorokan dan dianggap sebagai makanan dan minuman, itu adalah rezeki. Kemudian pengertian yang ketiga dari rezeki yaitu, dan ini yang pengertian yang kata para ulama jami' mani', pengertian yang mengumpulkan seluruh kata yang penting dan mengeluarkan kata yang tidak penting dalam pengertian rezeki. Rezeki adalah kullu ma yuntafa'u bihi, setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, itu rezeki. Dan dia lebih condong kepada harta, itu rezeki. Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan dia lebih condong kepada harta. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami apa makna rezeki, maka kita sekarang membahas makna ar-razzaq dan ar-raziq, dua nama Allah ini. Dan memahami nama-nama Allah itu ibadah. Allah subhanahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa nama-nama tersebut, maka dia niscaya masuk surga. Ihsa artinya adalah menghafalnya, memahaminya, melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari Asma'ul Husna tersebut. Makanya kita sekarang mempelajari nama Allah Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq. Apa bedanya? Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar Razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Razzaq. Para ulama mengatakan Ar-Razzaq adalah allazi yarzuqu marratan ba'da ukhra, yang mana rezekinya sangat banyak, tidak pernah terputus. Ar-Razzaq adalah zat yang rezekinya sangat banyak dan tidak pernah terputus. Kalau ada bertanya, Ustaz, apa faedahnya? Faedahnya, Pak, kita tidak akan pernah bosan-bosan minta rezeki kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sangat luas rezekinya, sangat banyak rezekinya. Boleh enggak orang berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya beli sendal. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah doa yang terlalu berlebihan dalam kepentingan akhirat. Seperti, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Di dalam surga bangunkan saya rumah warnanya hijau. Pintunya emas. Nah, ini enggak boleh, terlalu berlebihan. Yang dilarang dalam berdoa terlalu berlebihan adalah sikap terlalu berlebihan. Seperti pernah ada orang berdoa di depan Ka'bah. Dia berdoa, "Ya Allah, zawijni zaujatan salih." Wahai Allah, berikan aku istri yang saleh. Ini sudah bagus. Tapi yang keliru, dia mulai merinci, yaitu tinggi semampai, matanya indah, rambutnya panjang. Dia mulai merinci. Ini keliru. Karena cukup dia minta rezeki istri yang salehah. Kemudian ternyata tatkala dia berdoa di depan Ka'bah tersebut, lewatlah perempuan. Kita tahu kalau perempuan sedang umroh atau sedang haji, dia tidak memakai cadar tatkala tawaf. Maka terlihatlah wanita-wanita tersebut yang cantik-cantik. Tatkala dia sedang berdoa minta istri yang salihah dengan menyebutkan sifat-sifat tadi lewat perempuan yang cantik. Sampai tidak sadar dia mengatakan, "Ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat ini." Ya. Ini keliru, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ar-Razzaq, yaitu Allah yang maha banyak rezekinya, yang memberikan rezeki tanpa putus. Ini faedahnya untuk kita apa? Kita tidak akan pernah bosan-bosan minta rezeki kepada Allah. Karena rezeki Allah tidak akan pernah habis. Nanti kita akan sebutkan masalah itu. Kemudian, sedangkan ar-raziq artinya adalah subutur rizq ad-da'im. Artinya, Allah yang rezekinya selalu tetap dan terus menerus, tidak pernah terputus. Kalau tadi banyak, tidak pernah habis. Kalau ini ar-raziq adalah rezekinya selalu tetap dan tidak pernah terputus. Itulah bedanya nama Allah ar-razzaq dengan ar-raziq. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami poin kedua, pengertian rezeki, kemudian arti ar-razzaq, kemudian arti ar-raziq, maka kita kepada poin yang ketiga. Konsep rezeki menurut seorang muslim. Yang pertama, yakini baik-baik bahwa rezeki hamba di tangan Allah. Ini konsep rezeki yang pertama. Rezeki seluruh manusia di tangan Allah. Bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 58 tadi. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya hanya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki terus menerus, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Lihat lagi surat Sad ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Sesungguhnya inilah rezeki kami yang tidak akan pernah habis. Allah lah pemberi rezeki satu-satunya. Lihat lagi ayat yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Dan pertanyaan ini bukan untuk dijawab, akan tetapi pertanyaan ini untuk mengingkari bahwasanya tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 24. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard? Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Allah menjawab, Qulillah. Katakan Allah Subhanahu wa taala, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami dan kalian benar-benar di atas petunjuk ataupun di atas kesesatan yang nyata. Bapak ibu saudara saudari, ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah lah pemberi rezeki satu-satunya. Itu baru koma. Setelahnya apa? Maka mintalah rezeki kepada Allah. Tinggalkan meminta rezeki kepada selain Allah. Tinggalkan meminta rezeki dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dengan jimat, mandi di petilasan, memakai sesaji, kemudian main dukun, santet, guna-guna, pelet, babi ngepet, tuyul, jenglot. Jenglot itu ada orang jualan, subhanallah. Heran saya. Jenglot kecil dipercaya. Dia diciptakan oleh makhluk. Berarti dia makhluk. Meninggalkan Allah. Lihat. Bukankah ini sebuah kegilaan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lah. Siapakah yang lebih sesat? Bahasa kasarnya siapa yang lebih sinting, lebih gila dibandingkan seorang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya? Tidak ada yang lebih gila daripada orang ini. Meninggalkan Allah yang Maha Kuasa. Pernah suatu ketika, Pak, ada orang suka minta-minta kepada manusia. Sukanya minta-minta. Dan sifat minta-minta ini tercela, Pak, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta-mintalah kepada Allah. Maka bapak ibu saudara saudari, orang ini minta-minta. Kemudian orang kampung sepakat kalau orang ini datang maka kita tunjukkan kepada orang yang paling kaya di kampung kita. Ternyata orang ini datang minta-minta kepada orang kampung, semuanya sepakat agar diberikan petunjuk kepada orang paling kaya. Datang dia kepada orang paling kaya. Kemudian orang tersebut akhirnya datang ke orang kaya, kemudian di dalam rumah orang kaya tersebut mengatakan, dia tidak ada di sini. Lihat saja di masjid, dia ada di masjid. Datanglah orang suka minta-minta tadi ke masjid. Masuk masjid, ternyata ada orang di pojokan kanan masjid. Ternyata siapa? Orang kaya tadi. Lagi ngapain orang kaya tersebut? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata si orang miskin, saya mau minta kepada orang minta juga. Paham ceritanya, Pak? Masa saya minta kepada yang minta juga? Mendingan saya minta kepada Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Ini menunjukkan bahwasanya konsep pertama yang paling utama, rezeki semua hamba di tangan Allah, itu baru koma. Maka mintalah hanya kepada Allah. Tinggalkan semua selain Allah dalam pencarian rezeki. Tinggalkan syariat selain yang disyariatkan Allah dalam pencarian rezeki. Saya pernah punya kawan, dari Sumatera. Beliau mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz katakan itu. Bahwasanya minta rezeki harus kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Caranya pun harus yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Saya pernah bikin sesaji di hutan Sumatera. Datang, jin datang membawa emas. Tapi emasnya tidak bisa kami gunakan, cuma kami pajang. Tidak bermanfaat, emas Pak. Nggak bisa dijual, nggak laku. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi surat Yunus ayat 31. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan? Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur perkara semuanya ini? Mereka akan menjawab Allah. Maka Pak, orang kafir Quraisy saja percaya pencipta, pengatur adalah Allah. Kalau ada di zaman sekarang yang meyakini ada yang mengatur laut pantai selatan, Niroro Kidul, itu lebih parah dibandingkan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy percaya yang mengatur Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu habis, ini baru konsep rezeki yang pertama. Kita akan bahas kalau diizinkan nggih? Nggih? Ya. Habis Isya kita akan lanjutkan insyaallah taala beberapa konsep lagi, habis itu baru pertanyaan. Ini yang bisa sampaikan wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.